Matius tipu 25. Kateteret nenda purimata surga tupakiri ake kapulu tayoko siabit alitoda rai paroro katalimo wakenen. Katalagada ai lima sitayagai patuat, lima siagai patuat. Sitayagai patuat arabit alitoda, tapoi ta arabit tula baliget. Siagai patuat geti rabit alitoda, rabit leut tula baliget kabuli-buli. Lulut ujunia yoi talima wakenen, matuduk nangan matada perepsia. Kate ngamoyan le maarep nangan gerei, ayan te talima wakenen, suru kam nuroroi kamnia. Suru sia tayoko sangamberida, perurangan alitoda. Kuarangan sitayagai paatuat, kasiagai patuat, ake kam kakai suan nalitomai, pepean le alitomai. Ale girangan nia siagai patuat, ta baleu ta ia aili kakai, ke kuake kai kakam. Kenan le kam katoko nusaki kam kakam. Aisia memei masisaki, oi talima wakenen. Tuguru rangan tayoko silima simatarek tugu, sambadda talima wakenen kapu talimogat, lekre itu lekre matat baliu. Lepa barasia tayoko silima nenda kuarangan, tuan, tuan, buka kai. Alegina lek nia, kukua nia kamatamui, tak kuagai kam. Oto pumata lek kam, tak poit nuagai kam gogoi ele jam nia. Aipoi primatat sorga, makere le galai nia kasara siri manua, sie ei kasara lagai kasareunan, sisogai sapagugulet nia, isege ake katubudda sangamberi bibilet nia. Kasisara ikau lima talenta, kasisara rua, kasisara mincak sara, senenda siripot sio oi rapasikeli, lepak tuinia. Iageti enangan leu sisilot lima talenta, masih pasaki ake nia, sesenangan uktuk nia lima talenta. Kiset dalewet sisilok rua talenta, sesenangan uktuk nia rua talenta. Sisilok sara talenta geti, masih uguk polak le ayei iliput nake bulagat tuan nia. Uju-uju toili tuanda sapagugulet, galai nangan padeat kasia. Oi sisilok lima talenta, abit nangan lima talenta uktuk nia, pelek ngangan nia, tuan, lima talenta anu segi ake katubukku, akoi lima talenta minca aku sese uktuk nia. Kuanangan kamatania si tuan, ia peite pagugulet si maeru si matopit. Ama topit nan poi ekeu kapukuket si goiso, segi ake kungan leu kekeu pukuket sabeu. Guru ake ekeu kapuangkakat bagat tuannu. Oi leu sisilo rua talenta, pelek ngangania, tuan, rua talenta anu segi ake katubukku, akoi rua talenta minca aku sese uktuk nia. Kuanangan kamata nia si tuan, ia peite pagugulet si maeru si matopi. Ama topinen poi ekeu kapuku ket si goiso, segi ake kungan leu kekeu puku ket sabeu. Guru ake ekeu kapuangkakat bagat tuannu. Lepa oi kasia sisilo sara talenta, pelek ngangania, tuan, aku agayan Sri Manua Simagege le ekeu, numone ile tak kasih urepnu, nururu ake tak kasih karap akenennu. Lotokku, eyaku kuliput nake talentam kapolak, na akoi anum. Kuanangan tuan nia kematania, apa te katai pagugulet nenek Simabeili. Nuagai momoneiku tak kasih urepku, sambarururu akeku tak kasih karap akenenku. Oto siri pokat nangan nuka bulagatku kasih pasi toto ga ake bulagat, bulek toili aku silok kungan nia samba toga nia. Oto ala kam talenta katubu nia, kau kam nia kasih pupupulu talenta. Kakasih poi ai, tuka kau pelek kasia ipulegei. Kasih ta anai geti, beringan si babara katubu nia tua ala pelek. Samba pagugulet cita katukau na nekne ribaya kelek kamnia kasih magebgeb kabebe. Seda te ipu sosou samba ipu tatangat sonnia. Kek moi geti togat siri manua kapulacanan nia sambadda samalaika nia udeni nangan udenan pulacanan nia. Samba sangamberi teka polak paruru kamatania. Pasarake nangan sia kelek sipu ukuk tarimeu masih pasarake biri-biri kakambing. Biri-biri ikau kekatoit nia, kambing geti kai kacil nia. Lepa kuanangan rimata kamatada isit kai katoit nia, konan kam, kam sinukat akenen ukuiku, ikep make kam primatat sinarek akenen kakam kapasibarat polak pele. Aipoi amalaje aku, anu pakom kamaku, amaonggo aku, anu wake kamlokku, sitoi aku, anu napit kamaku, ama bulutut aku, anu lepeji kamaku, ama besi aku, anu balau kamaku, ayaku kapenjara, anu logo kamaku. Ia geti alegirangan nia simaroi pobaga, pigamoi Tuhan, aku icok kai ekeu malaje, aku pakom kai ekeu, elek maonggo aku ake kai loknu, pigamoi aku icok kai ekeu sitoi, aku napit kai ekeu elek mabulutut kulepeji kai ekeu, pigamoi aku icok kai ekeu mabesi elek kapenjara, kubalu kai ekeu, alegi nangan nia rimata, kukua nia kamatamui, kipa sigalai mui katubut sara sasarai nangku taya adia kenenekne kakule anu galai kamnia. Lepa kuanangan kamatada isit kai katsiunia, katuitu ikam kamataku, kam situ tetele ka api, sitai tatata sinarek akenen kasanitu samba kasamalaikania. Aipoi amalaje aku, ta anu pakom kamaku, amaonggo aku, ta anu ake kamlokku, sitoi aku, ta anu napit kamaku, ama bulutut aku, ta anu lepeji kamaku, ama besi aku, samba ayaku kabagat penjara, ta anu balo kamaku. Alegirangan leunia kasia, pigamoi Tuhan, aku icok kai eko malaje elek maonggo, elek sitoi, elek mabulutut, elek mabesi, elek kabagat penjara, ta aku puku kai eko. Kuanangan te ia legisia, kukuania kamatamui, gipa sitega galayet mui katubut saratai adia kenenekne, kakule ta anugalai kamnia. Ia geti esia kapaoreat sitai tatata, sia simarepo baga geti guru kaprimatat sitai tatata.